Apakah boleh kita seorang muallaf datang kepada kita untuk meminta mengesahkan dirinya untuk masuk Islam tanpa melalui ulama-ulama tertentu atau pihak yang menyangkut hal tersebut? Apakah persyaratannya selain dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Intinya dua kalimat syahadat itu sah. Yang pertama, ada keyakinan pada dirinya. Dia harus yakin akan kebenaran Islam. Kalau tidak ada keyakinan, maka tidak sah. Orang-orang munafik mengucapkan syahadah, namun Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan ucapan mereka. Harus ada keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, ya, dan dipersaksikan. Dipersaksikan, ada yang menyaksikan. Selama memungkinkan bagi dia untuk mempersaksikan, maka dia mempersaksikan keislamannya. Dan tidak disyaratkan yang mempersaksikan itu harus ulama, ya, atau harus nunggu hari Jumat. Ini hari Senin misalnya. Wah, nanti hari Jumat ana mau masuk Islam di hadapan Kiai Fulan. Ya. Hari Kamis kamu mati nanti gimana? Nah, nggak sempat masuk Islam, rugi. Pada saat itu, ya, datangkan saksi, ada yang melihat, na'am, ya, dan ditampakkan dengan amalan tentunya. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, sholat, ya, dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Na'am, jadi tidak disyaratkan. Kadang-kadang sebagian, subhanallah, macam-macam, dipersulit orang masuk Islam. Seperti keadaan orang Nasara yang ingin membaptis, ya, pengikutnya. Nah, di mana saja. Nah, ada seorang Muslim persaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau di rumah, di masjid, di mana saja, Muslim. Nah, alhamdulillah, inna dina yusrun, walan yushada din ahadun illa talaba. Agama ini mudah. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Harus di depan Kiai Fulan, ya, lebih afdol lagi kalau depan Habib katanya. Nah, kalau depan Habib, kalau enggak kurang afdol. Dari mana persyaratan-persyaratan seperti ini? Sebagian ada yang menambah lebih dari dua kalimat syahadah, ya bagus, tapi itu bukan sesuatu yang termasuk dalam rukun asyhadatain. Sebagian menambah raditu billahi rabban wabil islami dinan muhammadin rasulan, kalimat bagus, ya, tapi dua kalimat syahadah itu sudah cukup. Dua kalimat syahadah itu sudah mencukupi. Nah, wallahu a'lam.